Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita saat hati kita merasa rindu, baik rindu pada anak, pada suami, pada orang tua, atau pada siapapun, agar rasa rindu itu tidak menghasilkan suatu perbuatan yang Allah murkai? Karena kadang rasa rindu itu terasa berat, ya, terutama pada anak, karena anak saya ya alhamdulillah di pesantren. Bagaimana sikap kita menghadapi rasa rindu tersebut? Terima kasih. Mohon maafnya, mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, itulah dunia. Dunia adalah tempat ujian. Kalau pengen keindahan yang tidak pernah putus adalah nanti di surga. Nabi sudah mengingatkan, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Engkau boleh mencintai siapapun dengan cinta kayak apapun, tapi ingat, mau tidak mau engkau akan meninggalkan dia. Yang mencintai anaknya pasti akan berpisah, apakah kita mati dulu atau anak kita dulu. Yang mencintai suaminya pasti akan bisa mati dulu atau dia dulu. Itu sudah dunia, mau tidak mau. Enggak ada yang enggak mati di sini. Semuanya pasti itu. Fa innaka mufariquh. Maka dari itu, cinta ini harus kita hubungkan dengan cinta jangka panjang di akhirat nanti. Berpisah saat ini sesaat di dunia, kan yang satu berangkat dulu, yang satu menyusul atau seterusnya. Tapi dalam keadaan baik-baik nanti akan ketemu lagi di akhirat. Jadi yang harus kita pahami bahwa di dunia adalah tempatnya ujian seperti itu. Ada rindu, rindu kepada anak dan sebagainya. Rindu itu nikmat kalau kita pahami. Yang susah itu kan benci. Anda syukuri Anda rindu kepada putra putri. Ada orang nggak rindu sama sekali. Sama anaknya hilang nggak sadar dia. Hah? Apalagi sama suami kok nggak rindu, nasib buruk gitu. Oh, nah, sama suami nggak rindu, blas. Setiap mau pulang di tanggal, aduh, ntar lagi datang deh. Nggak enak. Jadi bersyukur Anda diberi rindu. Rindu adalah indah. Rindu adalah yang menyebut namanya senang. Kemudian dia mendengar berita baiknya senang. Adapun masalah pertemuan tidak harus. Tidak harus kita bertemu rindu langsung disambut dengan pertemuan. Tidak, anaknya mondok, gara-gara kangen langsung jenguk pondok. Anda melanggar pondok, nggak bisa pinter anaknya. Tahan dulu. Maka semakin Anda tahan, semakin indah nanti saat bertemu. Baik, jadi wajar seperti itu. Tinggal yang penting Anda, kalau sudah rindu itu jangan melanggar Allah. Satu. Dan jangan melanggar aturan manusia yang dibuat. Karena ngomong masalah anak kadang-kadang. Jadi pondok ada aturannya. Jangan jengkok anakmu. Ya sudah, jangan alasan aku rindu. Kata Buya menjaga cinta harus, maka aku ingin nengok anakku. Gak bisa pinter anaknya nanti ya. Ya. Jadi aturan Allah jangan dilanggar. Kemudian yang kedua adalah aturan dengan manusia, ini harus dipatuhi juga demi kelestarian dalam hidup bersama ini. Itu saja. Kalau ternyata ditunda, belum bisa ketemu, bukankah cinta kita karena Allah? Nanti ketemu di surga yang enggak pernah putus lagi. Tapi insya Allah masih ketemu dengan anak-anaknya, dengan suami yang soleh dan seterusnya. Allah alam bisawab.